Itu tak membuat Farizal gentar, karena audisi jadi motivasinya untuk terus berjuang. Halo. Halo. Hai. Hai. Namanya siapa nih? Farizal, dipanggilnya Rizal. Rizal, gaya kamu oke banget nih. Boleh tahu ini gaya dari mana? Dari Setilan Bali. Kamu umur berapa? 10 tahun. Kalau gitu langsung aja kita dengerin kamu nyanyi ya. Sebening tetesan embun pagi secerah sinarnya mentari. Bila ku tatap wajahmu ibu, penuh kehangatan di dalam matiku. Ngomong-ngomong, kenapa kamu nyanyi lagu itu? Itu lagu siapa sih? Lagu Saka, Larry G. Kamu ngerti tapi arti dari isi lagu ini apa? Apa, jadi ibu aku sama ayahku udah gak ada, jadi aku buat ibu sama bapak, terus sama buat dewan juri yang ada di sini. Terima kasih banget, sayang. Oh, kapan meninggalnya? Baru. Yang pas Agustus itu baru. Baru-baru aja dong? Iya, baru meninggal. Itu yang alu bapak udah 4 tahunan meninggal. Jadi selama ini kamu tinggalnya di mana? Apa? Sanggar yayasan anak jalanan burungan. Kenapa kamu mempunyai motivasi yang sangat besar sekali untuk tetap ikutan Indonesian Idol Junior? Karena aku pengen berbakti kedua orang tua. Bisa mungkin misalkan kalau hari ini lolos, mudah-mudahan aja aku bisa pengen pulang ke Rangkas buat apa, kuburan ayah sama ibu pengen dibagusin. Kamu bisa kasih tahu ke kita nggak seperti apa sih ayah kamu? Baik dan dia nggak pernah galak. Waktu masih kecil aku pernah digendong ke sono ke sini, minta beli mainan, dikasih, diturutin. Ya sampai sekarang bapak nggak ada sama ibu. Kalau ibu orangnya seperti apa? Baik, sama seperti bapak. Rizal, kamu kuat banget ya Rizal ya. Orang tua kamu itu mengajari kamu apa sih sehingga kamu bisa seperti ini sekarang? Rizal harus nurut sama orang. Jangan suka bandel, jangan kalau dibilangin, jangan lawan. Dan kalau dari ibu sendiri, ada nggak pesan dari ibu yang kamu paling ingat banget sampai sekarang, Rizal? Kalau dari ibu jagain adik. Katanya suruh jagain, jangan suka digalakin. Jaga kalau ada orang yang gituin, biarin aja, saya nggak balas, bukannya aku takut. Ntar siapa yang benar, mana yang salah, pasti Allah, ntar pasti. Benar. Allah yang balas. Kamu sekarang masih sekolah? Enggak. Semenjak ibu nggak ada, tapi adik jangan. Tetap sekolah, biarin aja ayah cari duit, nyari makan buat beli beras. Okay. Boleh nyanyi satu lagu lagi? Okay. I miss my mom. Me too. I want my mom. Bu, habis kerja pulang, ketemu ibu. Dengan adanya kamu di sini, telah menginspirasikan banyak sekali orang-orang, bukan cuma anak-anak saja, bukan cuma junior-junior lain, tapi orang-orang banyak di seluruh Indonesia. Kak Daniel ingin banget kamu sampai tujuan kamu gitu. Jadi kamu harus banyak latihan banget supaya kamu bisa jadi pemenangnya. Kembali lagi ke tempat kamu dan memperbaiki kuburan ayah dan ibu kamu. Ah. Kamu nyanyi biasanya ngamen kan? Ya. Kalau ngamen tuh kamu ngamen, kamu peduli amat orang mau denger mau enggak, kamu nyanyi aja gitu. Nah, sekarang kamu udah enggak bisa kayak gitu. Kalau nanti kamu lolos di babak berikutnya, kamu harus cari cara, kamu harus bikin bagaimana caranya orang mendengarkan kamu. Semangat itu harus selalu ada ya, sayang ya. Iya. Suara kamu memang masih mentah ya, tapi kamu bisa nyanyi. Mami yakin banget. Iya, memang kalau Kak Regina sih, kenapa Kak Regina tuh selalu suka orang yang bernyanyi itu benar-benar pakai hatinya. Isi lagunya tuh benar-benar keluar, kamu nyanyinya pakai hati kamu, nggak dengan teknik dan dengan apapun, kita semua bisa rasain gitu. Ini adalah langkah pertama kamu. Langkah pertama kamu. Baru satu langkah kecil yang udah kamu lewati. Masih banyak banget langkah-langkah lainnya. Tapi kamu sudah berani mengambil langkah pertama. Kasih, Kak. Dan terima kasih udah menginspirasikan kita semua di sini ya. Semangat terus ya, sayang ya. Oke, Jan. Terima kasih. Farizal hanyalah satu contoh dari banyak anak Indonesia lainnya yang bernasib sama. Semoga junior ini bisa menjadi inspirasi bagi anak Indonesia lainnya untuk terus percaya dan berkarya.